Di dalam doa, di sana terdapat dua hal yang inti ibadah. Pertama, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, penghinaan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dia harus meletakkan dirinya, tidak ada artinya. Tidak ada artinya di sisi Allah. Kemudian, dia harus membesarkan dan mengagungkan Allah. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Bagaimana kita tidak menangis di hadapan Allah ketika kita menggunakan ucapan Nabi Adam alaihi salam di dalam doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, zalamna, kami telah menzalimi diri kami. Kami telah menzalimi diri kami, ya Rabb, dengan maksiat, pembangkangan kepada Allah SWT. Allah menyuruh kita beribadah, kita malah mengikuti hawa nafsu. Wa illam taghfir lana, sekiranya engkau tidak mengampuni kami. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li. Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li innaka antal ghafur. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami, niscaya kami orang merugi. Siapa pula yang dapat mengampuni? Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Siapa pula yang dapat selain dari Allah SWT. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa ant, khalaqtana wa nahnu abiduk, wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na, na'udhu bika min sharri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alayna, wa nabu'u laka bi dhunubina faghfir lana, فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Engkau yang memiliki semuanya. Hambamu, hambamu, ya Allah, selain dari diriku, sangatlah banyak akan tetapi yang aku miliki hanya Engkau. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Maka Allah akan mendengar. Maka cukuplah satu doa itu yang akan mengantarkannya kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Cukuplah satu doa dari jutaan doa yang hamba. Satu doa yang terangkat akan tetapi bermakna, benar-benar bermakna dan berarti. Dia akan membawakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kalaulah itu yang kita lakukan, berarti kita sudah belajar beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kita telah belajar beribadah kepada Allah. Roja للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم.